bisa ku jelaskan. Yang ada di dalam hatiku kau juga tak mau dengarkan. Seandainya aku katakan, tapi kini kau perlu tahu, ku sudah tak ingin denganmu. Kau terlalu banyak mengeluh, selalu kurang ingin tahu. Semua cerita yang lama biar menghancur hidupku. Lebih baik ku jalan dengannya, itu satu hal yang baru. Jadi kau ku tinggalkan dan kau pun ku lepaskan. Tak bisa ku jelaskan yang ada di dalam.